sepanjang pantai. Ambil kawan kupu kendari. Tepuk tangan beramai-ramai. Tepuk tangan beramai-ramai. Ambil lenso lalu menari. Hari-hari menjala ikan, menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan jual suara. Polisio sayangi, terasa sayang badani. Mencari makan jual suara. Sepanjang pantai, kupu-kupu sepanjang pantai. Ambil berkawan kupu kenari. Tepuk tangan beramai-ramai. Tepuk tangan beramai-ramai. Ambillah lenso lalu menari. Hari-hari menjala ikan dalam muara. Hari-hari mencari makan jual suara. Polisio sayangi, rasa sayang badani. Mencari makan jual suara. Sayangi, rasa sayang badani. Mencari makan jual suara.